Mohon penjelasan mengenai si kitab Ar-Risalah secara global, di mana kitab ini yang pernah saya dengar adalah disusun oleh murid-murid Al-Imam Syafi'i. Dan mohon penjelasan tentang kedudukan kitab di dalam Islam dan komentar para ulama tentang kitab ini. Kitab Ar-Risalah Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala sebenarnya ada dua. Ada Ar-Risalah yang pertama kali yang ditulis oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala itu berdasarkan permintaan dari salah seorang alim di zamannya Al-Imam Syafi'i yang mengirim surat kepada Al-Imam Syafi'i agar menuliskan kepadanya hal-hal yang berhubungan dengan usuluddin, pokok-pokok dalam agama ini, kaedah-kaedah. Maka ketika surat itu sampai ke tangan Al-Imam Syafi'i, di dekatnya ada Ali ibn Abdullah Al-Madini. Lalu kemudian Ali ibn Abdullah Al-Madini ini pun mendorong Al-Imam Syafi'i untuk menjawab risalah tersebut. Maka beliau pun menulis. Setelah beliau selesai menulis, maka beliau mengirimkan melalui salah seorang muridnya. Lalu kemudian di bawah. Adapun risalah ini, khusus yang kita ceritakan tadi, ini tidak diketahui keberadaannya. Tidak diketahui. Wallahu ta'ala alam. Di mana dia? Adapun yang sekarang ini yang dicetak. Yang dicetak dengan tahqiq Ahmad Syakir rahimahullahu ta'ala. Ini ar-risalah yang mana al-imamu Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengimlakkan. Mendiktekan kepada murid-muridnya. Jadi kebanyakan kitab-kitab yang ditulis para ulama itu dahulu, itu pada hakikatnya bukan tulisan yang alim tersebut menulis, tidak. Tapi beliau yang mengimlakkan lalu ditulis oleh murid-muridnya. Ditulis oleh murid-muridnya. Oleh karena itu kadang-kadang kita mendapati ada satu kitab itu berbeda lafaz antara satu dengan yang lain. Ada kemungkinan disebabkan karena perbedaan riwayat dari murid-murid tersebut. Nah, kadang-kadang kalau ada sebuah kitab yang diambil langsung dari manuskrip kuno, dari beberapa manuskrip itu biasanya dijelaskan. Dalam manuskrip ini begini lafaznya, dalam manuskrip ini tidak disebutkan lafaz ini. Nah, namanya murid, ada yang kadang-kadang tertinggal satu kata, ada yang menyempurnakannya, sehingga berbeda riwayat tersebut. Nah, kebanyakan seperti ini keadaannya. Ibnu Salah ketika beliau mengimlakkan lalu ditulis, akhirnya jadi kitab Muqaddimah Ibnu Salah Ma'rifatu Ulumil Hadis. Nah, termasuk juga diantaranya kitab Ar-Risalah yang dicetak ini. Yang dicetak ini itu Al-Imam Syafi'i ketika berada di Mesir, beliau mengimlakkan kepada murid-muridnya. Nah, dan yang masyhur dan yang dicetak itu adalah kitab Risalah yang diriwayatkan oleh muridnya yang bernama Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi yang menulis itu. Nah, lalu jadi kitab ditahqiq oleh Ahmad Syakir. Nah, di dalamnya banyak sekali hal-hal yang penting berkenan tentang masalah usuluddin. Nah, tentang masalah usulul fiqih juga ada. Juga masalah mustalah, ada sebagian pembahasannya beliau menyebutkan hal tersebut. Nah, oleh karena itu kitab Risalah yang dicetak ini, ini para ulama menganggapnya sebagai kitab yang paling awal yang ditulis tentang usulul fiqih. Ya, kitab yang paling pertama diketahui yang menulis tentang usul fiqih. Namun tentu tidak fokus di dalamnya, karena di dalamnya banyak kaidah yang disebutkan, qawaid fiqhiyah, tentang mustalahul hadis dan yang lainnya juga disebutkan di dalam kitab Ar-Risalah ini. Walhasil bahwa kitab ini penting sekali. Namun bagi mereka yang meluas, khususnya bagi mereka yang ingin menggeluti ilmu usulul fiqih, banyak fawaid-fawaid yang bisa diambil dari perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala.